cinta hiji kuring menta anjen ulah ngakekang rasa sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya tong loba pamolah kuring moal ngadua cekap jaga hati ameh nambah cinta sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya iya ngenaan hati jadi pikirkan beli janji moal karena jan kuring teraya kabar anjen tong curiga jantan roba sarenga beda ikat tali cinta teresep lamun dipapaksa atapkan cinta tumbuh tagi wena lengkepan ulah ukur datang nganyian hati luka sayang anjen kuduna ngerti kuring nyungken jaga hati kuring moal ngadua ngadukur anjen nu dipika cinta kuring biasa cinta hiji kuring menta anjen pula ngakekang rasa sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya tong loba pamola kuring moal ngadua cekap jaga hati ameh nambah cinta sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya nyarita pami rindu kuring ayah ulah ragu tapi lain akitu anjen ambek teninggal waktu tanah balas pesan jujur tengena rarasaan kuringan butuh saran neyan kamikir kerdeket jenuh coba kendeli rasa iya moa mati anjen anggar kanyaan moa kita kalahin hati cinta kuring menta jaga hati ameh nambah cinta kudu percaya karasa anjen tong percaya kacarita kuring biasa cinta hiji kuring menta anjen ulah ngakekang rasa sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya tong loba pamola kuring moal ngadua cekap jaga hati ameh nambah cinta sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya kuring biasa cinta, hiji kuring menta anjen ulah ngakekang rasa sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya tong loba pamola kuring moal ngadua cekap jaga hati ameh nambah cinta sabab lamun geus nyarita kuring moal ingka ku sababnya